Musicanacone. Sayang kau dengar, kau adalah anugerah terindah yang saya miliki di saat ini. Dan kau adalah alasan mengapa saya bertahan. Sio sayang, satu yang saya minta, kau tetap setia. Kau yang saya sayang, kau yang saya cinta, kau kupelukan yang membuat saya nyaman. Saya ingin tinggal dan sayang, kau kupelukan yang membuat saya nyaman. Selalu saya berdoa, Tuhan jaga pendua untuk selamanya. Sampai cinta sudah akan berpindah, karena kau yang paling terindah. Saya nyaman dalam kau pun dekapan, kau yang saya sayang dan saya katakan. Siap sayang jangan pergi, sampai cinta untuk kau terkan saya mau bagi. Dan sarap sayang lagi, percayakan cinta untuk saya kan abadi. Dan sayang kalau marah ya bilang, jangan bikin tenda buat tak silang. Saya senyaman dan kau pelukan, dan terakan-terakan untuk saya tinggalkan. Dan saya tetap stay di sini, dengan kau saya sudah yakini. Bersama tong dua jalani, bagus cinta bagus sayang dalam rohani. Terang berganti dan gelap, hantar saya tidur lelap. Waktu terasa senyap, sehati belum siap. Baby you know saya mau dan kau tara mau to go. Saya sayang kau dan saya nyaman telah bersama. Bahagia selamanya dengan kau baby. Kau sangat sempurna, jujur saya bangga jadikan kau bunga. Dalam hatiku sangat istimewa dengan nuansa cinta yang kau bawa. Dan saya tetap bertahan selama orang berjalan. Please baby jangan ragukan, deng cinta saya akan buktikan. Sayang kau yang saya cinta, kau tuh pelukan yang membuat saya nyaman. Saya ingin tinggal dengan kau selamanya, hanya dengan kau. Kau yang saya cinta, kau yang saya sayang, kau tuh pelukan yang membuat saya nyaman. Selalu saya berdoa, Tuhan jaga manis, berjalan indah dengan harmonis. Penuh bahagia jauh tangis. Itu semua karena ada setia, ada ceria, sebab bahagia. Kau adalah harta yang berharga di dunia. Maka satu yang seharap tetap percaya, jika ada hasutan buat kau terpedaya. Tetap kau dengar cuma kepada saya. Terlalu setanggapi dan bibir buaya. Kau pun hadir buat semangati. Kau yang terakhir untuk saya miliki. Sesenyaman takkan saya berhenti, karena cuma kau satu penghuni di hati. Seribu nada saya hiasi dan penuh senyum. Sejanji kau ialah arti kuat gapai langit and the moon. Belum habis sesenai, kau pun love tonight. Oh girl I love you more and more. You know I love you baby never die. I take your hand from now my girl no lie. Tambah ceria, dan kau serasa genggami dunia. Kau yang saya sayang, kau yang saya cinta, kau pelukan yang.